Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar, para parmisa Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, kepada abah wa ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang apabila kita menghitung nikmat tersebut, kita pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar sekali, yang apabila dibandingkan dengan nikmat harta yang diberikan kepada kita tidak seberapa nilai dari harta tersebut jika dibandingkan nikmat dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan karakter nabawiyah. Perlu kita ketahui bahwa kita sering mendengar apabila ada sebuah pendidikan yang menisbatkan pendidikan tersebut kepada karakter, pasti di situ akan disebutkan pilar-pilar. Bahkan orang Barat pun yang mereka tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah, dan mereka menyebut tentang pilar-pilar karakter pun juga terkait dengan masalah sendi-sendi yang ada pada pendidikan karakter tersebut. Jadi dalam pendidikan Islam apalagi, justru pilar-pilar yang paling lengkap dalam pendidikan itu adalah dalam pendidikan Islam. Karena sumbernya adalah jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah petunjuk bagi manusia, yang mana pilar-pilar karakter itu adalah sebenarnya atau hakikatnya adalah karakter-karakter atau tabiat dasar dari manusia itu sendiri. Makanya di dalam karakter nabawiyah ini, yaitu tentang karakter-karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pilar-pilarnya semuanya ada dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua pilar yang kita tumbuhkan, atau istilahnya pilar-pilar karakter yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semuanya merupakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Baik, kita bahas lebih lanjut ya tentang pilar-pilar karakter ini. Yang pertama, mengapa kita menyebut pilar yang dalam bahasa Arabnya itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut dengan istilah arkan, rukun-rukun. Karena dengan adanya pilar, maka akan tegaklah sebuah bangunan. Sedangkan bangunan yang kita bangun pada pendidikan anak-anak kita adalah berupa akhlak mulia dan kebermanfaatan kepada umat. Ini yang akan kita bangun, dan tentunya dua hal ini akan tampak berdiri tegak dan berada di puncak apabila ada pilar-pilar yang kokoh. Nah, pilar ini tentu saja kita merumuskannya itu sumbernya adalah dari hakikat penciptaan manusia. Sebagaimana yang telah sering kita bahas bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yang menurut Imam Nawawi maknanya adalah mutahiyyan lil Islam, yaitu condong kepada Islam. ya. Dan juga Nabi SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang anak itu lahir kecuali dalam di atas milah, yaitu di atas agama yang lurus. Maka bisa kita katakan bahwa setiap anak yang lahir itu pada dirinya itu sudah ada karakter-karakter yang Allah karuniakan kepada setiap manusia yang condong kepada al-Islam. Nah, karakter-karakter itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, yang mana kita bisa mengambil teladan dari karakter beliau untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya dari dasar fitrah ini, maka kita urai karakter-karakter yang ada, karena fitrah sejatinya adalah karakter-karakter yang Allah berikan kepada setiap manusia, kemudian kita urai. Nah, tentu saja kita mengurainya bukan dari hasil pemikiran manusia, karena perlu kita ketahui bahwa karakter bawaan manusia dan fitrah manusia ini terkait dengan ruh. Sebagaimana kita ketahui, ruh itu adalah urusan Allah Ta'ala yang manusia itu sedikit sekali diberi pengetahuan tentang itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anil ruh kulli ruhu min amri rabbi, sesungguhnya mereka berkata itu, mereka bertanya tentang ruh, dan sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhanku, wa ma'utitum mi'amin ilmin ila qalil, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang itu, tentang ruh itu, kecuali sedikit. Maka tentu saja dengan adanya ayat ini kita memaklumi, dan istilahnya hal yang sangat wajar, seandainya orang yang berbicara tentang hakikat manusia, yang berbicara tentang masalah karakter-karakter manusia yang mereka dasarnya adalah berupa pemikiran akal manusia semata, pastilah akan memunculkan banyak perselisihan, banyak teori-teori. Yang sebenarnya banyak teori-teori itu sering disebut dengan istilah sense delusion, atau pengetahuan delusi. Delusi itu tampak benar tapi ternyata enggak benar. Kalau dalam pandangan disebut halusinasi, ya, melihat sesuatu yang sejatinya itu enggak ada. Nah, ini makanya semua harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena tentang ruh ini hanya Allah lah yang tahu. Maka kita kembalikan kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita urai dari karakter-karakter kebaikan tadi, yaitu fitrah, yang mana karakter itu ada di Quran dan sunnah, itu terurai kurang lebih ada 53 karakter. Jadi bisa kita katakan karakter nabawiyah atau sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para ulama telah mengumpulkan dari Al-Quran dan sunnah, terkumpul kurang lebih 53 karakter. Jadi dalam pendidikan karakter nabawiyah ini ada 53 pilar. Ini dari ke-53 pilar ini ada satu karakter yang karakter itu merupakan pondasi dari semua karakter yang ada, yaitu al-ikhlas. Satu karakter ini itu tidak tampak indikator-indikatornya, tidak tampak secara zahir sebagaimana pondasi yang itu menopang semua pilar-pilar yang ada. Seandainya pondasi ini lemah, robohlah pilar itu. Demikian juga seandainya karakter yang satu ini yang dinamakan ikhlas ini itu lemah, maka robohlah semua pilar yang ada. Walaupun mungkin mereka tetap bentuknya pilar, tapi mereka akan roboh. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami ini, bahwa dasar dari pendidikan karakter sebenarnya adalah kita bagaimana menumbuhkan keikhlasan yang ada pada diri masing-masing anak. Padahal sejatinya ikhlas itu urusan hati. Hati itu berbolak-balik, dan hanya Allah lah yang bisa membolak-balik hati. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha, sesungguhnya hati hamba-hamba itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan Allah lah yang membolak-balikkannya. Maka tentang menumbuhkan keikhlasan ini, kita enggak bisa membentuk manusia ini, ya. Karena itu urusan hati anak-anak kita. Kita hanya bisa berusaha memohonkan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Karena urusan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu melakukan semampunya berdasarkan apa yang telah Nabi contohkan untuk menumbuhkan keikhlasan pada diri anak-anak kita. Ini justru malah yang terpenting karena pondasi pokok. Nah, selanjutnya dari pondasi ini maka didirikanlah 53 pilar itu. 53 pilar itu antara lain ya, ada yang disebut dengan karakter al-ihsan, yaitu berbuat yang terbaik. Ada juga al-ulfah, yaitu karakter untuk cenderung bersatu. Kemudian ada al-amanah, karakter yang menuntut seseorang untuk selalu bertanggung jawab. Ada juga al-anah, karakter yang mendorong manusia untuk tidak tergesa-gesa. Ada juga yang disebut dengan karakter al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain. Al-birru, kebajikan. Al-basasah, wajahnya yang selalu berseri-seri, murah senyum. At-tadhiyah, sifat seseorang yang mudah berkorban. Dan masih banyak lagi karakter yang lain yang insya Allah ta'ala di kesempatan yang lain kita bahas satu-satu tentang definisi sampai kepada contoh-contohnya dan teladannya, yang semua itu kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Nah, terus kemudian secara garis besar ya, karakter-karakter tadi itu yang 53 itu dibagi menjadi dua, yaitu karakter itu diberikan kepada semua hamba, kepada semua manusia, yang itu disebut dengan karakter iman. Kemudian di antara karakter-karakter tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hamba tertentu beberapa karakter tersebut dengan penguatan yang lebih, melebihi dari orang lain, sehingga menjadikan orang tersebut itu menjadi unik, berbeda dengan yang lain. Itu yang disebut dengan karakter bakat. Jadi bisa kita katakan bahwa karakter bakat itu sejatinya adalah akhlak yang Allah berikan kepada hamba tertentu dengan kadar yang melebihi dari yang lain. Nah, ini tentang karakter nabawiyah. Nah, sedangkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua karakter ini unggul, kadarnya melebihi dari semua manusia. Seandainya ada seorang manusia diberi satu karakter di sini yang kuat, sebagai contoh seperti sahabat Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter khusus kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, yaitu berupa karakter al-haya, yaitu malu. Ini berarti bahwa Rasulullah pasti memiliki sifat itu dan lebih daripada sahabat Utsman bin Affan. Contoh yang lain, sahabat Umar bin Khattab diberi sifat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter yang khusus, yaitu as-saja'ah, sifat beliau yang tegas, yang berani. Ini pasti sifat ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih kadarnya dibandingkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contoh yang lain juga kepada sahabat Abu Bakar yang dikaruniai si Adil. Kemudian diberikan kepada sahabat Asad Abdul Qais, yaitu sifat al-khilmu dan anah, yaitu santun dan sifat tidak tergesa-gesa. Semua sifat-sifat yang khusus dimiliki sahabat tadi ternyata ada pada diri Rasulullah SAW dengan kadar yang lebih. Nah, maka semua bakat yang dimiliki oleh semua manusia kita ini, kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap wajah Allah, pahala dari Allah, dan orang-orang yang mengharap hari akhir. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Maka terkait dengan semua pendidikan ini bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pilar ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan usaha semampu kita dari pilar-pilar yang ada ini yang telah dikumpulkan oleh para ulama, baik ulama-ulama terdahulu, para salaf, maupun ulama-ulama zaman ini. Dulu juga telah dikumpulkan oleh, sebagai contoh adalah Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, ulama-ulama yang lain, kemudian ulama sekarang pun seperti Syekh Utsaimin dan Syekh-Syekh yang lain pun juga mulai mengumpulkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW ini. Dan sebagai usaha kita saat ini, kita merujuk kepada para ulama yang kompeten di bidang ini, maka terkumpulah bukan ini, pilar-pilar ini. Kita kembali ke kaidah pendidikan karakter nabawiyah, bahwa pendidikan karakter nabawiyah ini yaitu menumbuhkan karakter iman, yaitu pilar-pilar ini yang ditumbuhkan pada semua manusia dengan kadar yang sama, kemudian menumbuhkan karakter bakat, yang mana pilar-pilar karakter ini diberikan pada orang-orang tertentu dengan kadar yang lebih, ditumbuhkan dengan karakter belajar, dan penumbuhannya disesuaikan dengan karakter perkembangan anak. Inilah sebenarnya metode dari inti metode dari pendidikan karakter nabawiyah ini, yang harapannya nanti dengan tumbuhnya ini pada diri anak-anak kita, yaitu tumbuhnya karakter iman, semuanya muncul pada diri anak secara ma'ruf sesuai yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang bakatnya yang khusus itu tumbuhkan lagi sehingga bermanfaat bagi orang lain, maka dengan pendidikan karakter nabawiyah ini harapannya adalah terbentuk menjadi generasi yang berakhlak mulia dan generasi yang bermanfaat bagi umat ini karena tumbuhnya karakter atau pilar-pilar karakter ini. Nah, kemudian selanjutnya 53 karakter ini dilihat dari perilaku keseharian manusia itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah dari karakter-karakter ini terkelompok menjadi sebuah sifat seseorang yang terbuka, yaitu orang yang terbuka maksudnya adalah dia senang bergaul, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maftuh, ya, orang-orang yang terbuka. Kalau dalam bahasa psikologi yang sekarang gencar-gencarkan disebut dengan ekstrovert, yaitu tipe-tipe orang yang senang bergaul dengan orang luar. Kemudian di sisi lain dari karakter-karakter ini kalau dikelompokkan juga ada yang sifatnya orangnya tertutup, ya, yang sukanya bekerja dengan benda-benda mati di rumah, sering di ruangan tertutup, ya, tidak nyaman dengan ketemu banyak orang, ya. Ya seperti sifat malu. Sifat malu ini cenderungan orang itu lebih suka untuk tidak banyak ketemu orang. Dia lebih suka sendiri dan sebagainya. Ya. Makanya para praktisi pendidikan saat ini membagi sifat-sifat dari manusia itu dibagi menjadi dua. Dan lagi nanti masalah pembagian sifat-sifat ini, para ulama-ulama membagi dengan sifat-sifat yang lain seperti Ibnul Qayyim membagi menjadi empat. Ya. Beliau mengatakan bahwa akhlak yang mulia atau karakter-karakter nabawiyah ini itu akan tegak di atas empat rukun. Ya. Di atas empat rukun. Yaitu yang pertama dari semua karakter itu, yang pertama dibagi dan menjadi satu pilar yang disebut dengan pilar as-sabru, yaitu kesabaran. Yang kedua adalah as-saja'ah, yaitu keberanian. Yang ketiga al-iffah, yaitu penjagaan diri atau kesucian. Yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Kata beliau rahimahullah bahwa semua karakter yang ada itu sumbernya adalah tiga ini, empat ini, empat pilar ini. Nah, empat pilar ini saling terkait satu dengan yang lain, tidak terpisah, sehingga menjadi kokoh. Dan semua dari 53 ini sebenarnya terkait semuanya, tidak terpisah sendiri-sendiri. Sifat sajaah bisa tersambung dengan sifat santun, tidak tergesa-gesa. Sifat malu, semuanya itu ada, mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Nah, ini karakter-karakter yang perlu kita tumbuhkan, yang disebut dengan pilar-pilar karakter nabawiyah, yang semua ini kita uraikan satu-satu, kemudian kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita. Bahkan dalam teknologi yang sekarang ada ini pun nanti bisa dijadikan menjadi sebuah alat pemetaan, yaitu pemetaan karakter, sehingga harapannya nanti akan diketahui anak-anak kita ini yang tidak tumbuh karakter apa. Dan akhirnya dari pemetaan itu pun akan ketemu dengan alat yang sama, ketemu apa bakat dari anak-anak kita. Nah, inilah karakter nabawiyah ya, yang alhamdulillah Allah mudahkan sehingga kita tidak perlu mengambil dari selain dari kaum muslimin. Karena semua ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah, semua ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan semua ini ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kalau kita telah mengetahui hal ini, sebenarnya umat Islam itu tidak membutuhkan ilmu psikologi yang sekarang. Sejatinya kalau kita bicara masalah psikologi, itu adalah ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang jiwaan perilaku manusia, karakter-karakter manusia. Sedangkan jelas sekali dalam Islam, karakter manusia dasarnya adalah fitrah, yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Maka di situ sudah ada semuanya, di Quran dan Sunnah itu. Kita enggak perlu pendapat-pendapat atau teori-teori yang lain, karena di Quran dan Sunnah sudah lengkap. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin belajar dan belajar, karena belajar adalah wajib. Kita berusaha menggali kandungan Al-Quran seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua sisi kehidupan kita ada di dalam keduanya tersebut. Ini yang Anda sampaikan ya, tentang karakter nabawiyah yang baru kali ini kita bahas tentang ini, yang mungkin selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang karakter-karakter ini. Karena selama ini kita berbicara karakter, pastilah di situ ada pilar. Ada yang menyebut 9 pilar, ada yang menyebut 15 pilar. Kemudian pendidikan karakter bangsa ada sekian 15 pilar dan sebagainya. Dan ternyata dalam pendidikan Islam jauh lebih lengkap, jauh lebih sederhana, namun maknanya sangat dalam, karena ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pilar-pilar karakter nabawiyah, semoga kita dapat memahaminya tanpa terkecuali. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana di kesempatan kali ini masih tersisa 30 menit ke depan untuk kita manfaatkan untuk bertanya jawab dengan Al Ustadz. Silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran MS. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, untuk kita yang harus mendidik anak di masa saat ini Ustadz, di mana anak tidak sekolah dan di rumah saja pada masa pandemi ini Ustadz. Saya hampir tidak bisa bekerja karena harus membantu anak mengerjakan dan mengguru. Lydia yang ada di Semawis ya, pertanyaan sangat bagus. Dan insya Allah ini pertanyaan mewakili dari sekian ribu, bahkan sekian juta ibu-ibu yang lain yang ada di negeri kita ini, bahkan mungkin di seluruh dunia. Semua kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita melihat bagaimana guru terbaik yang pernah ada di bumi ini, yang di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW mendidik anak-anak. Ketika Rasulullah SAW mendidik anak-anak itu, kita lihat beliau itu hampir-hampir jarang ya, jarang mengumpulkan anak kemudian bermajelis, terus kemudian kayak mendidik orang yang dewasa. Rasulullah mendidik anak itu sambil aktivitas. Kadangkala anak diboncengkan di atas kendaraan, naik keledai, kadang naik kuda, kadang naik unta. Kadangkala Rasulullah yang dijadikan kuda-kudaan oleh anak-anak. Kadangkala Rasulullah juga bermain ya dengan anak-anak berlari-larian. Kadangkala Rasulullah juga bermain dengan anak bermain air. Kadangkala Rasulullah mendidik anak itu sambil makan. Nah, dari banyak contoh dan puluhan contoh lagi bagaimana Rasulullah itu metode beliau mendidik anak yaitu langsung dengan aktivitas. Maka apabila kita menerapkan ini, insya Allah Ta'ala kita mendidik anak itu mudah, yaitu mendidik anak sekaligus berinteraksi, sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan karakter ini, 53 karakter yang kita bahas tadi. Di situ ada sifat cerdas, sifat malu, sifat santun, sifat hikmah, husnudzon ya berprasangka baik, dermawan, penyayang dan sebagainya. Itu bisa diterapkan sambil beraktivitas. Hanya saja saat ini itu terjadi makna apa pergeseran makna belajar. Ya. Jadi seolah-olah bahwa belajar itu harus duduk, harus menulis, harus membaca, harus menghafal. Sedangkan selain dari itu dianggap enggak belajar. Ada anak yang mungkin bongkar-bongkar mainan, dianggap tidak belajar, malah dianggap nakal. Ada anak bertengkar, dianggap nakal, padahal sejatinya mungkin dia juga ingin belajar mempertahankan pendapat. Nah, maka yang pertama yang kita perlu perhatikan dalam menghadapi masa-masa seperti ini, yang mana anak banyak di rumah, yaitu kita harus memahami hakikat belajar. Jadi belajar di rumah itu bukan memindah sekolah ke rumah. Kalau belajar itu memindah sekolah ke rumah, jelas nanti orang tua akan kebingungan. Karena orang tua tidak dididik menjadi guru di sekolah, tapi menjadi guru terbaik di rumah. Ini, itu masalahnya demikian. Sebab banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa belajar di rumah seperti memindah sekolah ke rumah. Ini pasti akan ada masalah. Karena pendidikan di sekolah itu hanya dimiliki kemampuannya oleh guru-guru yang dididik sebagai guru untuk sekolah. Ini. Sedangkan kita orang tua dididik melalui apa namanya para asatid, kemudian ada yang belajar dari Al-Quran dan Sunnah, itu dididik menjadi pendidik yang sejatinya, yaitu pendidik yang di rumah, ya, pendidik langsung beraktivitas dengan anak-anak. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Maka dengan adanya merubah mindset ini bahwa belajar di rumah itu bukan memindah sekolah ke rumah, maka mungkin di situ ada anak merusak barang karena rasa penasarannya. Kita harus mengatakan itu belajar. Kalau kita dibandingkan dengan pendidikan di sekolah, itu nakal dia itu. Enggak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Tapi kalau kita kembalikan tentang jiwa anak-anak sesuai dengan fasenya, sebagai contoh misalnya anak SD, itu karena rasa fudulnya, hubul istilahnya itu menuntut dia untuk bongkar-bongkar sesuatu karena penasaran, ingin belajar. Itu fitrah. Kemudian ada anak bertengkar, kita langsung menjustifikasi bahwa dia nakal. Kita perlu mengambil hikmah yang lebih dalam lagi bahwa mungkin di situ ada belajar, walaupun mungkin ada bahaya. Nah, tugas kita mencegah bahaya itu. Kemudian kita menguatkan faedah dari pertengkaran itu, kita jadikan sebagai media belajarnya anak. Nah, maka kalau kemudian akhirnya apabila orang tua itu menganggap itu memindah sekolah ke rumah, maka yang ada di rumah itu adalah bukan menumbuhkan karakter-karakter, tetapi menjejalkan pengetahuan kepada anak yang terjadi. Dan ini tidak sesuai dengan fitrah anak. Sebab fitrah anak adalah dalam dirinya sudah ada karakter yang ingin tumbuh. Ya, ingin tumbuh, maka orang tua tugasnya adalah mengakui karakter-karakter yang sudah ada tadi, fitrah. Ya, jadi tugas orang tua dalam mendidik itu dua. Ya, selama ini yang dipegang hanya satu. Kebanyakan itu memegangnya hanya satu. Ya, yaitu hanya membimbing. Tidak ada pengakuan. Nah, dua metode ini sebenarnya ada dasarnya. Yang pertama, butuhnya pembimbingan karena anak lahir enggak tahu apa-apa. Wallahu arjakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian, yaitu para manusia, dari perut-perut ibu manusia kalian, yaitu manusia, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka perlu dibimbing. Tapi satu sisi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, mereka lahir sudah punya kecondongan positif ya karakter-karakter yang disebut tadi itu sudah ada semua pada diri anak. Tugas kita tinggal menumbuhkan. Dan nanti ada karakter-karakter yang khusus yang muncul pada diri anak yang disebut dengan bakat. Ini. Nah, tugas kita mengakui, menggali ya pada diri anak itu sehingga anak merasa disayang oleh orang tua karena pengakuan tadi. Tapi kalau kemudian tiap hari anak hanya dikasih jadwal, kemudian banyak dijejali dengan pengetahuan yang sejatinya anak itu tidak membutuhkan, maka yang terjadi kedua-duanya akan mengalami kegundahan. Orang tuanya gelisah, stres, anaknya juga stres. Ya. Karena apa? Karena salah makna tentang masalah pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, ya, mengatasi masa pandemi ini, yang tadi pertama mengubah mindset belajar, ya. Yang kedua adalah kembalikan bahwa siapa sebenarnya penanggung jawab pendidikan. Ini sebagaimana telah kita sering bahas, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini maksudnya adalah menjaga keluarga itu adalah tarbiyah, pendidikan. Jadi itu tugas orang tua. Nah, kalau masa-masa pandemi seperti ini kemudian anak-anak dikembalikan kepada orang tuanya di rumah, ini sebenarnya adalah mengembalikan kepada penanggung jawab utamanya. Makanya sangat tidak tidak seharusnya kita itu mengeluh kepada orang lain, karena itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa mengeluhkan tanggung jawab kita kepada orang yang bukan tanggung jawabnya? Makanya sudah, itu tanggung jawab kita, sudah kita lakukan. Ini. Nah, dua hal ini yang sejatinya yang menjadi dasar kita dalam menghadapi masa pandemi ini, ya. Yang intinya sebenarnya keduanya adalah merubah mindset. Kalau mindset kita belajar masih seperti tadi, harus duduk manis. Kemudian kalau mindset kita bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah, ya otomatis kita yang di rumah mendidik anak-anak akan mengalami kesulitan. Nah, kalau dua mindset tadi kita rubah, insya Allah Ta'ala kita lebih nyaman dan justru menjadi lebih baik dengan adanya kondisi seperti ini. Ya. Nah, ini justru mungkin karena ini bisa jadi adalah cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang beriman bisa mengambil hikmah dari setiap cobaan yang ada, sehingga justru dengan adanya cobaan itu menjadi sebuah sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan apa? Semuanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang pendidik itu melakukan pendidikan terhadap anak-anak. Demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat kita pahami bersama, dan khususnya bagi penanya tadi yang bertanya, Ibu Lydia di Semawis. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Kali ini datangnya di live chat channel YouTube kita, Radio Mutiara Quran Semarang. Datang dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat ayat Al-Quran yang kurang lebih bunyinya adalah, nanti di akhirat anak dan istri ada yang menjadi musuh. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa sejatinya adalah anak-anak kita itu adalah fitnah bagi kita. Ya, cobaan bagi kita. Ada anak-anak kita yang nanti menjadi musuh kita. Maksudnya adalah bahwa sejatinya yang memegang hati setiap manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita nanti akan menjadi musuh kita atau akan mendukung kita sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya menyikapi hal ini dalam mendidik anak-anak kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Metode yang kita terapkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita laksanakan semampu kita, mastatoktum, ya, semampu kalian semuanya. Kemudian hasilnya adalah itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah nanti anak kita mendapat hidayah atau tidak, istri kita mendapat hidayah atau tidak, maka tugas kita adalah melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu mendidik keluarga kita. Selanjutnya hasil adalah terserah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah da'i yang hebat. karena beliau adalah seorang nabi. Namun kita perhatikan seorang anaknya bertentangan akidahnya dengan beliau alaihissalam. Apakah kemudian mengatakan bahwa Nabi Nuh salah dalam mendidik? Tidak. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau Abu Thalib. Betapa sayangnya Abu Thalib sampai membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW sudah lembut mengajak kepada beliau pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan beragama agamanya Abdul Muthalib, yaitu tidak dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita enggak bisa mengatakan bahwa Rasulullah itu salah, tidak. Itu sudahlah hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang manusia biasa. Maka benarlah apa yang Allah firmankan bahwa bisa jadi anak istri kita nanti menjadi musuh-musuh kita. Maka tugas kita adalah apa yang sebenarnya Allah berikan amanat itu kepada kita, kita laksanakan semampu kita. Masalah hasil, masalah nanti anak kita akan menjadi apa, selama kita sudah berusaha sebenar-benarnya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya wa taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi di live chat oleh Nurul Iman. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya dan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul Iman tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz sepertinya datangnya dari seseorang hamba yang tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara kita mengelola emosi apabila terjadi konflik di antara ayah dan ibu di depan anak-anaknya, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, dari hamba Allah, ya, pertanyaan sangat baik sekali. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini nanti muncul jawaban yang bisa bermanfaat dan faedahnya bisa menyebar kepada kaum muslimin semuanya. Bagaimana menghadapi apa, menahan emosi, mengatur emosi apabila ayah dan ibu sedang ada konflik di depan anak-anak kita? Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimanur rahimah, kembali kepada asal bahwa pendidikan kita sejatinya adalah menumbuhkan karakter-karakter anak, yaitu berupa fitrah, dan itu sebenarnya adalah akhlak mulia. Sedangkan akhlak mulia tadi pondasinya adalah ikhlas, dan itu adalah hati. Nah, maka sejatinya asal muasal awal pendidikan, sebelum adanya pembiasaan, sebelum ada pembelajaran, ya, bahkan sebelum adanya hukuman, itu adalah penyadaran. Ya, tadi di ikhlas tadi, ikhlas itu kesadaran. Ya. Nah, penyadaran ini urusan hati, karena ikhlas letaknya di hati, tidak tampak dari luar. Sedangkan mendidik hati anak, berkali-kali kita bahas, itu tidak diajarkan. Pendidikan anak hati itu enggak diajarkan. Pendidikan hati yang terkait dengan akidah itu adalah ditularkan. Menularkan dengan apa? Keteladanan. Ini keteladanan. Maka seorang pendidik itu sudah menjadi keharusan agar dia bisa mendidik dengan baik kepada anaknya. Yang pertama kali adalah bagaimana dia menjadi teladan yang terbaik bagi anaknya. Ini yang pertama kali. Maka kalau orang tua masih belum bisa mengendalikan emosinya, kemudian dilihat oleh anak-anaknya, maka otomatis itu akan menular. Ya, karena pendidikan hati itu ditularkan. Ya, menular kepada anak. Bagaimana anak bisa berakhlak mulia kalau orang tuanya belum memiliki akhlak yang mulia? Bagaimana anak bisa mengendalikan emosinya sementara orang tua belum bisa mengendalikan emosinya? Ingat, pendidikan apa namanya akhlak ini adalah ditularkan, ya, bukan diajarkan. Selama ini kita sering mengajarkan anak-anak kita tentang akhlak dengan metode menanamkan ilmu, sehingga yang ada anak itu pandai tentang ilmu, yaitu ditularkan dengan keteladanan, bukan banyak diajarkan. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika beliau ingin menanamkan keimanan, menumbuhkan keimanan seseorang agar masuk Islam, itu tidak banyak diajarkan, tapi hanya diberi keteladanan, melihat sosok beliau yang akhlaknya mulia, sehingga tampak bahwa Islam itu indah. Maka dengan penuh kesadaran orang-orang akan masuk kepada Islam tanpa dipaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Ini terkait dengan akidah. Ini. Nah, nanti kalau akidah sudah terbentuk, sudah kuat, sudah berilmu, kita memaksa anak enggak masalah karena sudah kuat pondasinya. Tapi kalau anak kesadarannya enggak tumbuh dengan pemaksaan, justru malah menjadi lebih jauh anak itu dari akidah yang benar. Ini karena adanya pemaksaan bahwa dia menganggap bahwa akidah agama Islam atau syariat agama Islam tidak indah karena apa? Ada persepsi negatif ini. Nah, maka bagaimana cara mengatasinya yang dihadapi kedua orang tuanya tadi, yaitu kembali kepada bagaimana ulama dulu membahas, bagaimana seperti pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa untuk mengendalikan ini perlu dilakukan tazkiyatun nafas. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejatinya kita sebagai manusia juga memiliki karakter bawaan tadi. 53 karakter tadi kita punya. Dan asalnya kita lahir itu semuanya tumbuh dengan baik. Bahkan ketika kita sebelum balik pun gak punya dosa karena fitrahnya masih bagus. Berkembangnya waktu, setan itu menggoda manusia itu sejak kita belum lahir sudah digoda. Maka ingin setan itu ingin menyimpangkan karakter tadi. Maka muncullah emosi pada orang tua. Itu akibat penyimpangan dari setan. Maka tugas kita adalah tazkiyatun nafas, yaitu menyucikan jiwa kita. Kita perlu banyak merenung. Ya, mungkin waktu malam kita tenang merenung. Oh ya, tadi saya emosional, harusnya saya begini. Mohon kepada Allah untuk dibersihkan hatinya. Insya Allah Allah akan membersihkan. Kalau kita sudah menyadari bahwa itu ada penyakit di hati kita. Jadi untuk mengendalikan emosi itu, kenali dulu penyebabnya. Sampai kita betul-betul tahu bahwa itu adalah penyakit hati kita. Setelah itu tahu itu penyakit hati kita, minta kepada Allah untuk menyembuhkan. Hanya itu caranya. Karena yang bisa menyembuhkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang dapat membolak-balikkan. Nah, tugas kita adalah mengenali penyakit itu. Kalau kita enggak kenal, maka masih akan ada muncul sifat al-kibir, sombong, merasa sudah benar. Jadi emosinya seolah-olah itu adalah suatu hak dia untuk marah, untuk emosional. Tapi kalau orang sudah sadar bahwa itu adalah kesalahan dia, maka dia akan berusaha memperbaiki hatinya. Nah, insya Allah dengan tazkiyatun nafas ini, kita banyak muhasabah, emosi kita makin turun, ya. Sehingga akhirnya muncul pada di depan anak-anak bahwa kita adalah sosok yang bisa dijadikan teladan bagi anak-anak kita. Yang mudah-mudahan dengan bersihnya hati setiap pendidik, orang tua terutama, maka dengan kebersihan hati itu kita bisa menumbuhkan karakter-karakter anak tadi sehingga semuanya bisa tumbuh. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita. Seringnya kita itu selalu membahas pendidikan itu pada anak terus. Ya, seolah-olah bahwa turunnya kualitas pendidikan disebabkan metode yang tidak benar. Yang dibahas metode-metode sampai kurikulum diganti-ganti terus, ternyata hasilnya juga sama saja. Nah, pokok permasalahannya adalah pada pendidiknya. Kalau semua pendidik itu sudah tumbuh semua karakter tadi sehingga memiliki akhlak yang sangat mulia, maka insya Allah ta'ala dalam mendidik anak jauh lebih mudah apapun metodenya. Ini entah itu dinamakan metode A, metode B, pendapatnya ayah A, ayah B, dan sebagainya. Semuanya kembali kepada bagaimana pendidiknya bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, teladan sosok yang berakhlak mulia. Itu kuncinya adalah di sini. Jadi kesimpulannya, ya, sebelum kita mendidik anak-anak kita tentang karakter tadi, semua karakter tadi itu kita tumbuhkan pada diri kita. Semuanya secara ma'ruf, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kita bisa menghindari dosa-dosa dengan menguatkan ke-53 karakter tadi secara ma'ruf, yaitu yang disyariatkan. Terus kemudian kita kenali diri kita, apa yang menonjol dari di antara 53 tadi. Sebagai contoh misal, oh ternyata saya orangnya pemalu. Padahal tidak ada trauma fis, psikis dan sebagainya, tidak ada masa lalu yang menekan dan sebagainya, tapi kok saya pemalu. Berarti memang itu adalah karunia dari Allah, yaitu sifat pemalu. Kita kembangkan, kita contoh bagaimana sahabat yang memiliki sifat malu bisa bermanfaat bagi umat. Maka kita contoh diantaranya adalah sahabat Utsman bin Affan. Banyak-banyaklah apa namanya membaca kisah Utsman bin Affan tentang bagaimana beliau memanfaatkan rasa malu tersebut. Kemudian kita kenal lagi, saya orangnya kok senangnya berdebat, ya. Senangnya membantah, ya. Kalau enggak ada alasan, saya mesti akan berusaha untuk melawan. Nah, saya berusaha untuk membela diri. Kalau berdebat enggak mau kalah, kecenderungannya seperti itu. Maka kita bisa mengamati padahal saya itu sudah berusaha untuk menahan itu, untuk mengendalikan emosional itu atau istilahnya sifat yang cenderung kepada ingin mengendalikan orang. Maka kita berhusnudzon bahwa itu adalah karunia dari Allah berupa sifat saja'ah, keberanian. Maka kita gunakan keberanian itu untuk apa? Untuk kemaslahatan. Inilah karunia Allah yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya unik, beda dengan orang lain yang mungkin pemalu. Maka contohlah sahabat-sahabat yang diberi karunia oleh Allah SWT dengan bakat yang berupa saja'ah tadi, ketegasan. Contohnya adalah seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ternyata banyak sekali kisah yang terkait dengan masalah potensi unik kita ini yang ada pada diri sahabat radhiyallahu anhum, yaitu generasi terbaik. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar bagaimana dulu para sahabat, sehingga terbentuk peradaban yang terbaik pada waktu itu. Ya, jadi semuanya kembali ke sana. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, lengkaplah sudah ya bahwa pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya, semuanya ada. Orang berbicara tentang bakat di Islam ada, hadisnya banyak sekali. Orang berbicara tentang karakter dan pilar-pilarnya di Islam lebih komplit lagi. Semuanya ada dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita, mari kita bersungguh-sungguh untuk selalu menggali dan menggalinya, sehingga semuanya kita bisa terapkan dalam semua sisi kehidupan kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tadi sudah berikut kesimpulannya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi baru ini yang baru Anda sampaikan tentang pilar-pilar ini bisa dipahami oleh pendengar semuanya. Dan insya Allah untuk lebih lanjut, ya, tentang pilar-pilar ini kita bahas lebih detail, ya, sampai kepada nanti masalah bakat dan sebagainya, sampai kepada pemetaan kira-kira anak kita lemahnya di mana, kemudian metode yang kita terapkan seperti apa sesuai dengan kondisi anak. Itu kembali kepada pilar-pilar karakter nabawiyah tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, ya, terkhusus kepada negeri kita ini, terkhusus lagi pendidikan nasional kita ini karena kondisi seperti ini. Namun kita sebagai orang yang beriman harus selalu mengambil hikmah di balik semua itu. Insyaallah taala dengan adanya ini semua adalah baik bagi diri kita. Semuanya baik bagi diri kita karena ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu ujian, entah itu nikmat, sebenarnya semuanya adalah baik bagi kita. Maka salah satu sifat tadi yang ada di situ adalah husnudzon, itu harus tumbuh pada diri kita. Tumbuh pada diri kita sehingga kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akhirnya membuat kita menjadi tenang, yang pada akhirnya nanti kita menjadi orang tua yang berbahagia dalam mendidik anak, bukan orang tua yang menderita dalam mendidik anak. Karena sejatinya mendidik anak adalah kebahagiaan. Kalau munculnya penderitaan pada pendidikan anak, berarti ada sesuatu yang salah. Salah tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah sekali lagi anak berwasiat kepada pendengar semuanya, marilah selalu kita belajar dan belajar, yaitu belajar Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ semuanya solusi, jalan keluar bagi kita semua dalam menghadapi semua masalah ini. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah, itu dari anak pribadi yang masih fakir dalam ilmu dan dari syaitan. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberi karunia berupa ilmu, sehingga teranglah jalan kita dalam meniti kehidupan.